Sahabatku, sesaat lagi kita ikuti program Buya Yahya Menjawab. Program Insert menanggapi problematika umat dengan format Jamaah Bertanya, Buya Yahya Menjawab. Hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Baik sahabat, dimanapun berada yang menyatu bersama kami, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Salam jumpa bersama di acara Buya Yahya Menjawab. Acara ini berisikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dan insya Allah nanti akan kita dengarkan penjelasan atau jawaban dari guru kita, Buya Yahya. Untuk seluruh sahabat yang baru bergabung bersama kami dengan Radioku Inspirasi Spirit Hati, salam jumpa untuk semuanya. Selamat menyatu bersama kami, dan insya Allah acara ini bisa memberikan satu pelajaran buat kita, sehingga kita bisa bertambah ilmunya, ilmu agama yang pasti, dan kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Baik sahabat, seperti biasa ditemani oleh saya, Yos Asmat Saputra, yang akan memandu acara ini hingga tuntas nanti. Dan sebelum kita mulai untuk acara kali ini, kita dengarkan satu berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya وَخَاتِمَ جَنَّ أُمِّي khatmi sayyida. Sahabatku, kembali kita di acara Buya Yahya Menjawab di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kita melangkah kembali di acara kita Buya Yahya Menjawab. Dan sekali lagi untuk seluruh sahabat yang baru menyatu bersama kami, salam jumpa, selamat menyatu di acara ini. Dan insyaallah acara ini akan memberikan satu nilai tambah pengetahuan kepada sahabat semua, dan ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mulai saja satu pertanyaan yang datang dari seorang bapak ini ya, bertanya mengenai siwak. Buya, apakah sama antara siwak dengan menggosok gigi dengan sikat gigi? Ini sama atau tidak? Karena kan sama-sama membersihkan gigi ya. Pertanyaannya, apakah sama bersiwak dengan kayu siwak atau menggosok gigi dengan sikat gigi? Ini sama tidak, Bu ya? Baik sahabat, kita dengar jawaban dari guru kita, Bu Yahya. Tafadhal Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang sikat gigi. Jadi di saat kita bersikat gigi, hendaknya kita niat siwakan. Karena sudah masuk bab definisi sikat gigi. Definisi siwak adalah sesuatu yang keras. Cuman jangan siwak diganti sikat gigi. Harus dibedakan itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi di saat kita sikat gigi, diniati siwakan. Karena bersih-bersih, apalagi menjelang untuk itu akan, tapi bukan berarti siwak nanti diganti sikat gigi ya. Ke musala pakai sikat gigi, srek srek srek begitu ya. Nah, Cuman kalau memang tidak ada siwak sama sekali, apapun yang kasar itu menjadi ganti sikat gigi. Jadi ganti siwak. Jadi ganti siwak. Kullu khashinin, semua yang keras, termasuk kain yang dilipat. Biasanya kalau tidak punya siwak, bisa saja di ujung sorbannya dan sebagainya, atau ujung jemari bajunya begini. Ada orang mengatakan, lo kok jorok? Iya, yang jorok orang yang enggak pernah sikat gigi. Kalau giginya bersih enggak ada masalah, kan begitu. Karena jangan jorok, akan tapi begitulah kesunahan, sehingga dengan ujungnya. Iya. Atau dengan ujung sorban. Iya. Baik. Dan bersihkan gigi untuk sikat gigi. Termasuk di antaranya ada sebagian orang yang punya gigi, kemudian ada karang gigi. Sekarang bisa dibersihkan dan tidak mahal biayanya. Masuk ke dokter gigi, tapi ibu-ibu, dokter giginya harus ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ditukar. Karena kita juga perlu menjalankan kemuliaan, kebaikan, tapi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ingat, di saat menggunakan sikat gigi, niatlah bersiwakan. Tapi jangan siwak diganti sikat giginya. Jadi sikat gigi nanti, ya tidak manis lah, serok-serok begitu kan. Akan menjadi tren anak al-bahjah, siwaknya ganti sikat gigi, bermasalah nanti ya. Yeah. Siwak adalah siwak. Kalau memang tidak ada, cukup pulpen dibungkus kain, bisa. Pulpen dibungkus kain ya, kemudian diikat, bisa untuk gunakan siwakan. Baik, terima kasih Bu ya. Ya itu dia pendengar, ya sahabat, jawaban dari guru kita Bu Yahya. Jadi tentunya kalau Anda tidak ada siwak, sekali lagi, bukan berarti harus mengganti ya, sekali lagi, Anda sikat gigi tapi niatkan siwak. Tapi bukan berarti siwak diganti dengan sikat gigi, tidak ya. Ya demikian jawaban dari guru kita Bu Yaya, sehingga insya Allah bisa digunakan oleh sahabat semuanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan kembali di acara kita, Bu Yaya yang menjawab, tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, program Bu Yaya yang menjawab akan kembali setelah yang satu ini. Bangun, Bi. Sudah siang. Kok Abi lemes banget? Sakit ya? Iya, Umi. Badan Abi terasa lemes. Sepertinya penyakit Abi kambuh lagi nih. Oh, begitu. Jangan khawatir, Bi. Coba minum propolis ini. Apa? Propolis? Ah, nggak mempan, Umi. Abi sudah pernah minum propolis. Propolis ini beda, ini super propolis. Propolis dalam bentuk padat, bukan bentuk cair. Super propolis, propolis padat yang dikonsumsi dalam bentuk tablet. Super propolis merupakan propolis yang diproses secara alami dari sumber aslinya. Pemrosesan dalam bentuk tablet menyajikannya secara utuh, sehingga tidak ada kandungan dan manfaat yang dikurangi. Super propolis berguna untuk mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan. Untuk pemesanan, hubungi Radioku AM 1089, telepon 0251-8666-880. Sahabat, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Maka, salurkanlah zakat Anda kepada yang berhak menerimanya. Kami, Zakat Center Al-Bahjah, hadir untuk menyalurkan zakat Anda kepada yang berhak menerimanya. Zakat Anda bisa disalurkan ke rekening BNI Syariah, kode bank 009, dengan nomor rekening 07-2004-2000 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Diulang, zakat Anda bisa disalurkan ke rekening BNI Syariah, kode bank 009, dengan nomor rekening 07-2004-2000 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Untuk informasi, dapat menghubungi nomor telepon 0853-1122-2225. Diulang 0853-1122-2225. Pastikan zakat Anda diterima oleh orang-orang yang berhak sesuai syariat Islam, sehingga

maka tunggulah saat kita sendiri yang dipergilirkan. Allah menjadi ladang amal, yang artinya tunggulah kita dipergilirkan menjadi orang susah, orang sakit, bagian mereka yang kelaparan dan sebagainya. Bagaimana kita mau dipergilirkan kesusahan oleh Allah? Pasti kita tidak mau, bukan? Tolaklah pergiliran keburukan dengan terus menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, Zat yang Maha Menolak Keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radioku. Sahabatku, kembali kita di acara Buya Yahya Menjawab di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Masih kita di acara Buya Yahya Menjawab, dan kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita di kesempatan kali ini, yang harus kita dengarkan juga nanti penjelasan dari guru kita, Buya Yahya. Pertanyaan berikutnya adalah datang dari seorang pemuda yang ingin dijelaskan ini, Buya, mengenai menolak, cara menolak terhadap seorang wanita. Ceritanya, dia ini seorang pemuda yang ingin mengamalkan satu hadis bahwa jika kita ingin memilih wanita itu harus dengan 4 hal, yaitu lihat dari wajahnya, nasabnya, kemudian hartanya, dan agamanya. Nah, kebetulan dia ingin coba memperbaiki seorang wanita, saat itu agamanya kurang, diberilah nasihat, Bu ya. Diberi nasihat yang baik dan seterusnya, tak sampai akhirnya wanita ini suka dengan beliau, Bu ya. Nah, yang jadi masalah adalah pria ini yang bertanya, dia tidak menyukai wanita tersebut. Dia hanya ingin menolong supaya wanita ini agamanya menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi adalah wanita ini suka dengan beliau, Bu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menolaknya halus agar wanita ini tidak sakit hati? Karena sebetulnya sekali lagi dia tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin memberikan nasihat agar agama dari wanita ini menjadi lebih baik. Demikian. Mohon penjelasannya. Baik sahabat, kita dengar jawaban dari guru kita, Bu Yaya ya. Ini pelik juga ya. Di sementara banyak orang yang susah mendapatkan jodoh, sementara ini harus dia tolak karena sebelumnya memang dia tidak cinta, seperti itu kira-kira. Baiklah, kita dengar jawaban dari guru kita, Bu Yaya ya. Silakan Bu ya. Yang pertama ini ada saudara kita bertanya. Dia seorang laki-laki, barangkali ada yang dengar. Ada seorang wanita yang bahasa dia mencintainya. Pasti dia bukan perempuan yang baik-baik kalau begitu. Menjatuhkan cinta sebelum waktunya. Jauhi dia, tidak ada perlunya dengan perempuan kayak seperti itu. Yang kedua, yang aneh, kenapa Anda pikirin yang demikian itu? Berarti hati Anda juga bermasalah. Langsung tutup poin ini saya. Jadi tidak usah dipikirin. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan dia cinta kepadamu, sudahlah. Kalau kita mikirin itu artinya kita terpengaruh dengan rayuannya itu. Yeah. Kita orang yang punya istiqomah. Kita katakan bahasanya apa? Sudahlah saudari. Kalau memang kita takut termasuk di dalam fitnah tersebut, ya kita hindari. Harus begitu. Sehingga ada orang, dari mana kita tahu? Mungkin dia adalah seorang pendusta. Karena apa? Mungkin dia ngobrol cinta itu kepada 100 orang bersamaan. Karena perempuan yang suka ngobrol cinta. Kan ya. Tapi kita perlu bukan seperti itu dalam memilih pasangan orang solehah. Yeah. Yang tidak pernah punya kisah aneh-aneh. Cara pandang. Tidak pernah menghubungi kayak cara seperti itu. Akan tapi dia terhormat, dia di rumah terhormat, di sekolah terhormat, di kampung terhormat, cara hidupnya terhormat. Itulah wanita soleha. Yeah. Akan tapi kalau sudah mau saya mengobrol bualan ya, lirak-lirik, SMS, jam 2 malam, jam 1 malam, nah, itu adalah bukan wanita yang jadi idaman dia, rendah dia. Makanya adik-adik putriku, jadilah engkau wanita yang mulia. Kemudian Anda sebagai seorang laki-laki harus punya pendirian ya. Cuman kadang kita pengen jadi pejuang pahlawan. Nah, ini menjadi musibah. Kalau sudah ada orang mulai senang kepadanya, semua orang senang kalau ada yang menyenanginya. Itu sudah enggak bisa dibohongi. Kalau ada seorang laki-laki dicintai oleh 1000 orang, senang dia, bangga. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih padaku. Buktinya 1000 orang cinta kepadaku. Akan tapi apakah dengan begitu kita harus rusak? Oh tidak. Kita harus punya prinsip, tidak. Biarpun 1 juta orang mencintaiku, tapi ketahuilah, istriku harus orang yang aku pilih sesuai dengan ini syariat. Bukan karena dia mendahulukan mengatakan kalimat cinta, kemudian akhirnya diam-diam tok, yang sama-sama, ini ujungnya, itu juga kita terjerumus ya. Dan kemudian, cara mengingatkan itu sebenarnya sederhana bagi orang yang punya kejujuran. Jadi tidak harus pakai atas nama kita. Makanya misalnya sekarang itu ada anak muda dengan gaya membangunkan untuk tahajud ya. Bangunkan untuk tahajud. Tahajud. Ah, sudah bohong tuh. Adik putriku, jangan percaya kalau ada laki-laki bangunin kamu tahajud tante. Kalau memang dia niatnya baik, bisa ganti nomor, cukup ingatkan. Assalamualaikum, wahai hamba-hamba yang beriman. Dibel aja miss call, tapi namanya nama gelap. Gelap, sudah selesai bangun malam. Yeah. Semoga Anda sudah tahajud. Pakai namanya Yahya. Merayu dalam bentuk, wah, rayuan paling dahsyat itu adalah pakai nama Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Biarpun diliputi oleh syahwat, kita harus hati-hati. Iya. Itu ada pendidikan ya, untuk memilih pasangan adalah pilih. Memilih itu maknanya apa? Memilih ya memilih. Iya. Bukan setelah kita terpikat, tertawan hati kita. Kita kena panah asmara, baru setelah itu milih. Gak akan bisa memilih. Jadi milih itu apa? Dalam keadaan normal. Kecenderungan iya. Dia wanita solehah, baik, keturunan baik, begini-gini. Baru saya berpikir. Yeah. Saya tidak akan ngurus, saya tidak akan pengen ngobrol dengan dia. Ya. Saya akan lewat jalurnya. Saya datangkan orang-orang hebat, orang-orang besar, suruh ngelamar. Tapi kalau sudah ngomong, aduh, saya pengen punya istri kayak kamu tuh. Ngerayu itu sudah. Yeah. Jadi memang harus hati-hati ya. Yeah. Kemudian ada lagi satu orang gampang GR. Nah, iya. Orang nyapa tok dipikir dia cinta sama aku, ini bermasalah lagi nih. Wah, ini bahaya lagi nih. Karena dia orangnya santun, kalem, gimana abang baik, masya Allah. Nah, ini juga bermasalah. Orang GR itu sebenarnya orang yang hatinya sudah rusak, pengennya menjalin hubungan cinta dengan semuanya itu. Jadi kita pengen menjadi lelaki mulia, wanita yang mulia. Ya, ketahuilah, bangunlah cinta di atas pernikahan, ya. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Jadi setelah menikah baru membangun yang namanya cinta yang sesungguhnya. Kalau ada cinta yang diobral sebelum nikah itu adalah bohong, ada syahwat, ada ini, ada itu. Jujur, kalau sudah orang pacaran itu lihat di saat bangkit syahwat yang diingat siapa? Gak ingat kambing, gak ingat kambing. Jangan bohong, sudah gak bisa ini pendidikan dari Rasulullah. Gak ada, oh, saya bisa menjaga. Saya pacaran tapi tetap menjaga. Anda normal? Normal. Suatu saat ada bangkit yang namanya syahwat. Syahwat berhayal, berandai, seandainya, bablas. Makanya harus kita bersihkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Itu di dalam, agar kita bisa memilih pasangan yang benar. Semoga Allah memberikan jodoh kepada semuanya. Amin, amin. Orang yang soleh, soleha, yang dicintai oleh Allah. Yang terlanjur salah pilih, semoga segera bisa dibenahi ya. Amin ya, di majelis yang mulia seperti ini. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Itu dia sahabat ya. Jadi kalau Anda sahabat yang kebetulan saat sekarang ini tengah mencari jodoh ya, atau tadi menasehati, nah Anda pilihnya juga harus benar-benar baik-baik. Dan itu pun juga kalau memang Anda memang sudah suka, panggil orang yang benar-benar misalnya ulama, ustaz atau apa, untuk langsung saja ajak orang tua Anda melamar, itu lebih baik ya. Kemudian kalau Anda ingin coba menasehati seseorang, cara nasehatnya juga harus benar. Kalau bisa tadi Bu ya bilang, handphonenya diganti namanya, nomornya, kemudian jangan pakai nama ya, membangunkan dan sebagainya, karena nanti timbulnya sesuatu, ada harapan di situ kan. Kemudian juga GR, hati-hati. Jadi sekali lagi ada yang baik tadi, cinta dibangun setelah pernikahan, bukan pernikahan dibangun karena cinta. Wah, ini bagus ini ya, jadi penting sekali. Jadi buat sahabat, tidak perlu pacaran cari-cari cinta lah. Kalau memang sudah ngelihat ada satu yang jodoh yang bagus ini, bilang orang tua, bilang orang alim untuk melamar, nanti Anda bangunlah cinta di atas pernikahan tersebut. Jadi nikah dulu ya, baru Anda bangun cintanya. Insya Allah ini akan lebih baik, kita akan terhindar dari namanya maksiat. Baik, terima kasih ya. Untuk Anda sahabat yang bertanya, Anda memang sebaiknya sudah dan jauhi saja. Anda cari yang lebih baik lagi, insya Allah nanti Anda dapatkan jodoh yang solehah ya, jodoh yang baik, jodoh yang benar-benar bukan karena sayang sesuatu karena Anda, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cinta, pernikahan, sekali lagi, pernikahan didasari karena Allah, insya Allah kita akan langgeng. Amin ya rabbal alamin ya. Baik sahabat, menarik sekali untuk kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara kita Buya Yahya Menjawab, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabatku, program Buya Yahya Menjawab akan kembali setelah yang satu ini. Radioku. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan jadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat melindungku dari kejahatan syahwat. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hancurkan barisan kita. Umat kehilangan uswah, kehancuran kian parah. Mata telah tertutup dunia, hati telah terpatri hanta. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, unsurna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Tuntunan jadi tuntunan, nasihat ditertawakan. Agama jadi pajangan, akhlak tak dipedulikan. Maksiat merajalela, mungkarat di mana-mana. Moral bejat tak berguna, tanda kiamat kan tiba. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, unsurna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Nastaghfiruka ya Aziz. Bismillah kita niatkan perangi barisan syaitan. Bersatulah umat Islam lurus tentak sejalan. Bismillah kita niatkan perangi barisan syaitan. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Kang Asep. Iya, sedang apa nih Kang Ujang? Ini Kang, sedang nyari radio dakwah. Oh, cari radio dakwah. Iya Kang, saya teh bingung. Radio sekarang banyak yang suka membid'ahkan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Jadi bingung deh Kang Asep. Jangan bingung Kang Ujang. Sekarang teh sudah lahir di Jabodetabek radio dakwah yang sejuk dan penuh hikmah. Oh ya? Iya, nama radionya Radioku. Di frekuensi berapa, Kang? Di frekuensi AM 1089. Ini radio bisa didengar sejabotabek, Kang. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama, Kang. Ya, telah hadir radio dakwah yang sejuk dan penuh hikmah. Radioku AM 1089. Radio ini berisikan tausiah-tausiah dari guru kita, Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Anda bisa juga menyimak radio ini melalui live streaming di handphone maupun PC di www.radioku.com/bogor. Kami ulang, Radioku AM 1089 bisa juga disimak di www.radioku.com/bogor. Pastikan Anda mendengar Radioku, inspirasi spirit hati. Aduh, nih hese pisan hayang ngadekeun radio ku teh kumaha ieu teh nya. Manya ngadekeun radio ku kudu nebeng ka tatangga ieu. Mas, ngomong apa sih aku ngerti. Ini Mas Dasuki, saya teh pengen ngedengerin radioku, tapi radionya belum punya. Masa dengerin radioku harus nebeng ke tetangga? Oh, masalah radio, tanya aja sama Kang Hasan. Masya Allah Kang Ujang, masa masalah radio doang dibuat pusing? Itu mah gampang, tinggal beli aja di radioku. Di mana alamatnya? Di Kaum Pandak depan SMK 1 Cibinong, atau hubungi saja 0857 11 700 500. Sahabat, Anda yang belum memiliki radio receiver AM, segera miliki radio receiver AM edisi khusus dari radioku AM 1089, yang bergambar foto Buya Yahya serta dilengkapi dengan jadwal kajian rutin Buya Yahya. Miliki radio AM edisi khusus dari radioku AM 1089 sebagai ladang mencari ilmu agama dan keberkahan. Radio ini juga bisa menjadi ladang amal yang tidak pernah putus sampai akhir kehidupan Anda, dengan memberikan radio ini sebagai hadiah atau tanda mata kepada teman, keluarga, dan handai tolan Anda. Dapatkan radio receiver AM persembahan khusus radioku hanya Rp100.000. Untuk pemesanan, hubungi radioku AM 1089 di 02518666880. Diulang 02518666880 atau di 08579186192. Diulang 08579186192. Pastikan Anda mendengarkan radio dakwah yang sejuk dan penuh hikmah hanya di radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabat, mau tahu rumah makan yang menyediakan masakan khas Palembang di Bogor? Datang saja ke Pondok Bahren yang menyediakan masakan khas Palembang dengan nuansa Pondok Bahren. Di sini, sahabat bisa menikmati menu spesial pempek jukfin komplit dengan model kapal selam, lencer, pempek panggang tahu, pistel, dan lain-lain. Sahabat juga bisa menikmati masakan khas Palembang seperti pindang patin tempoyak, pindang patin asam pedas, pindang tulang iga, dan lain-lain. Segera kunjungi Pondok Bahren bersama keluarga dan teman Anda di Jalan Pandawa Raya nomor 43 Warung Jambu Bogor. Untuk pemesanan, hubungi 0251-8355-642, 0251-8355-642. Ingat Palembang, ingat Pondok Bahren. Tetaplah bersama kami di radioku AM 1089, Inspirasi Spirit Hati. Radioku. Ya Imam Arus, liya sanadi, anta babullah, hi mu'tamadi. Radioku. Sahabatku, kembali kita di acara Buya Yahya Menjawab di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati, masih terus kita bersama di acara Buya Yahya Menjawab. Dan kembali kami ucapkan salam jumpa untuk seluruh rekan dimanapun berada di seluruh tanah air yang mendengarkan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Bahkan beberapa rekan kita juga yang berada di belahan negara lain yang insya Allah istiqomah juga dengarkan Radioku ya. Terima kasih untuk seluruh sahabat. Baik, kita lanjut kembali pertanyaan berikut ini dari rekan kita di Brunei Darussalam yang bertanya mengenai tentang hukum Islam yang dijalankan di Brunei. Buya, ini ada rekan kita dari Brunei bertanya bahwa saat ini di Brunei tengah dilangsungkan atau dilaksanakan hukum Islam di Brunei Darussalam. Ya. Namun sayang sekali dunia barat menentangnya, Buya. Nah, bagaimana menurut Buya, pandangan Buya mengenai hal ini? Jadi Brunei sedang menerapkan hukum Islam, namun sayang sekali negara-negara barat ini menentangnya. Tolong dijelaskan pandangan Buya mengenai hal ini. Baik sahabat, kita dengar jawaban dari guru kita tentang pertanyaan dari sahabat kita di Brunei Darussalam. Baik, silakan tafadhol Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada isu memang yang ramai bahwasanya di saat Brunei ingin menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barat tidak setuju. Kalau itu sih enggak usah kaget, sudah dijelaskan walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuh. Mereka tidak bakal rela sudah. Karena mereka sudah di nas Al-Qur'an begitu, ya jangan tolah-toleh kepada barat. Yang menjadi masalah lagi itu kadang-kadang yang ikut-ikutan menentang itu anaknya kiai yang sekolah di barat sana itu loh, yang musibah berat itu. Iya. Liberal-liberal kacau itu yang anu. Ini musibah dan benar-benar musibah. Kalau walantar dal Yahudi sudah jelas, walantar dal angkal Yahud, walan Nasara jelas, gak rela. Kecuali kita ikut mereka. Makanya sekolahkan anak juga penting. Ini ada kelompok kaum Muslimin yang sungguh-sungguh pengen negakkan syariat. Apaan sih? Kadang-kadang merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini loh, barat itu sekarang menghancurkan Islam dengan tangan mereka sendiri, gak bisa. Maka diambillah munafikin. Mereka adalah mencari apa orang-orang Islam yang bisa dipengaruhi, yang hatinya lemah, akan dijadikan senjata untuk berperang di dalam rumah sendiri. Itu yang menentang bukan saja kaum Muslimin itu. Bukan saja orang kafir, akan tapi orang Islam aneh-aneh. Oh, dia digiring dengan orang Yahudi. Lebih depan lagi itu kan neraka jahanam nanti itu. Sudah lebih hari. Maka dari itu, cukuplah kita sudah tahu bahasanya. Yang mereka tidak ridho, itu loh yang harus kita tegakkan. Yeah. Syariat Nabi. Dan mereka perjuangannya bukan syariat besar semacam itu, dilaksanakan di sebuah negara. Di rumah-rumah kita pun mereka enggak senang. Ada anak-anak mau merapatkan auratnya, menutup auratnya. Tiba-tiba muncul, jilbab enggak wajib, macam-macam. Wah, aduh, aneh-aneh. Itu orang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Tuh. Amin. Ini jadi memang, kalau sudah begitu, tantangan itu sudah luar biasa. Wajar itu. Wajar kenapa? Bukan wajar artinya bisa diperkenankan. Tidak. Bukan, sudah jelas begitu orang Yahudi bakal rela. Enggak senang kalau umat Islam itu menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau syariat Nabi Muhammad ditegakkan, kemakmuran, keindahan akan dirasakan semuanya. Keadilan Islam dirasakan oleh semua. Jadi Islam tidak ada istilahnya merendahkan, menghinakan, tidak. Akan tapi justru dengan Islam itulah akan adil. Tata kehidupan akan ditata rapi. Itu Islam. Lah permasalahannya lagi ada juga musuh-musuh Allah yang mencuplik hukum-hukum Islam sepotong-sepotong dihadirkan di masyarakat sehingga menjadi masyarakat menuduh syariat Islam kok kejam banget, syariat Islam kok enggak benar nih. Coba nih. Yang disuarakan ada kisos hukum bunuh. Oh, apalagi waris, poligami. Oh, apalagi? Macam-macam hal-hal kayak begitu disuarakan. Padahal semua itu kalau dititi ada maksud, ada tujuan. Orang dipenggal lehernya itu karena membunuh orang lain dengan keberingasannya. Kalau bunuhnya salah juga enggak. Bunuh dengan keberingasan berarti busuk. Kalau dia dibiarkan besok bunuh yang lainnya. Dan kenyataannya begitu. Orang pernah bunuh lagi atau tidak? Yeah. Itu. Lah kok itu akan dibiarkan? Tapi jangan dibunuhlah kalau orang membunuh. Diapain? Kasih 100 ribu ya sudahlah. Ada orang membunuh ibu ente atau orang yang ente cintai, nanti bayar 2 juta, 3 juta boleh enggak? Masuk penjara deh sebulan. Enggak ada paling adil adalah hukum Islam. Nah ini biasanya disuarakan oleh mereka-mereka. Nanti lihat, bersama munculnya negara Islam nanti ada perempuan, ada karikatur yang disebar itu, perempuan pakai burku, perempuan digantung, seolah-olah perempuan dihinakan betul dalam Islam, subhanallah, direndahkan. Kemudian ada seorang laki-laki, menginjak 4 perempuan. Jadi dia tidak membaca syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh, dan ketahuilah, kita bukan kerjaan kita untuk mencaci maki agama lain, tidak. Akan tapi kita ingin membela syariat kita. Bukan membela, enggak ada guna. Apa sih kita membela syariat? Kita ingin menjelaskan Islam tidak perlu bicara bahasa membela itu semacam bahasa kesombongan, enggak? Kecuali Allah yang memberi gelar kita sebagai al-mujahiduna fi sabilillah. Yang membela adalah Allah sendiri, syariat Nabi Muhammad. Allah yang menegakkan. Allah yang membela. Allah enggak perlu membela bagi kita. Akan tapi, kita membela syariat Nabi Muhammad agar digolongkan oleh Allah sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sudah di mana-mana. Kalau ada syariat Islam muncul di Indonesia, ada suara syariat Islam. Wah, rame. Di rumah ini, hukum-hukum Islam mau diterapkan. Wah, ada saja. Biasanya itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dari dalam hatinya ada kedengkian. Ada Yahudi Nasrani yang baik-baik, ada yang memang dari dasar hatinya baik, tidak mengenal dunia seperti itu. Akan tapi yang sudah dua misi, ingin membawa umat Islam kepada agama mereka, itu sudah mulai mencari-cari kejelekan yang dipalsukan, bukan kejelekan yang sesungguhnya. Tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Lah kemudian membawa orang-orang, dan ini na'udzubillah, beberapa tahun yang lalu, anak-anak ustaz dari jebolan pesantren dibawa ke negeri kafir sana untuk belajar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya enggak pernah sujud, enggak pernah kenal Nabi Muhammad. Bagaimana dia belajar syariat Islam dari orang yang enggak pernah sujud? Muncullah orang-orang aneh-aneh itu. Liberal-liberal itu, masyaallah. Sudah begitu disanjung sama kiai-kiai. Bukan kiai-kiai kita yang masyaallah, ini bukan ada kiai-kiai, enggak tahu kiainya siapa itu. Lah kiainya, ya kiainya iblis kalau begitu. Tapi kalau kiai-kiai kita, masya Allah, guru-guru mulia ini, enggak, kita tidak sebut kiainya. Oh, kiai kok mendukung kebatilan, itu kan enggak benar ya. Yeah. Itu tertipu, dan ini masya Allah musibah besar. Liberal, itulah nanti yang menantang syariat Nabi Muhammad ditegakkan. Dengan alasan itu tidak adil, nanti ada diskriminasi. Tidak, di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Ada orang yang didolimi, diadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dihukum yang mendolimi itu. Langsung. Karena Islam adalah adil dan indah. Wahai orang Nasrani yang hidup di kiri kanan kaum muslimin, Anda akan merasakan lebih nyaman lagi jika kaum muslimin di kiri kanan Anda menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di saat Anda lapar, pertama kali yang membantu adalah kaum muslimin. Wahai orang Nasrani, jika engkau duduk dengan orang muslim, tak tahunya waktu Anda tidak punya duit, Anda sakit, kok dia tidak mengobati Anda, dia orang Islam yang tidak kenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Kalau orang muslim tidak menjaga kekayaan Anda, maka dia adalah orang muslim yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang muslim mencaci maki Anda, dia adalah orang muslim yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah indah dan semuanya adalah kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Demikian sahabat penjelasan dari guru kita Buya Yahya, dan mudah-mudahan bisa dapat dipengerti ya untuk rekan kita yang ada di Brunei Darussalam. Memang sekali lagi orang Yahudi Nasrani ini tidak ingin kita kelihatan maju dan sebagainya. Jadi selalu saja mencari celah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apa yang mereka tidak ridho, ini harus kita perjuangkan. Banyak hal-hal yang tidak mereka ridhoi harus kita perjuangkan. Di rumah jangan sampai dirusak akidah kita, di rumah jangan sampai dirusak anak-anak kita dengan busana-busana yang tidak bagus, karena mereka memang senang sekali untuk merusak akhlak anak-anak kita. Nah, kita yang harus berjuang untuk tetap mempertahankan ini, jangan sampai kita rusak nanti generasi kita ke depan. Baik sahabat, masih terus kita di acara Buya Yahya Menjawab, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabatku, program Buya Yahya Menjawab akan kembali setelah yang satu ini. Kang Hasan, ngomong-ngomong nih, kalau mau ke Cirebon, enaknya naik bis apa naik kereta api ya? Memangnya mau ngapain Kang Ujang ke Cirebon? Ini Kang Hasan, katanya ada Maulid Akbar di Cirebon. Saya mau ikut. Di mana emangnya? Di Al-Bahjah Cirebon katanya Kang Hasan. Oh gitu, tanggal 1 Rabiul Awal kan? Nah itu betul Kang Hasan, tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau nggak salah bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015. Kalau itu mah ikut saja sama Jamaah Bogor. Kebetulan saya juga ikut sama mereka. Oh gitu Kang Hasan, gimana caranya? Gampang, nih denger ya informasinya. Hadirilah Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahja 1437 Hijri, bertempat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, Blok Gudang Air, Sendang, Sumber, Cirebon, pada tanggal 1 Rabiul Awal 1437 Hijri atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2015. Bagi jemaah yang berada di Bogor dan sekitarnya, bisa berangkat bersama-sama dengan menghubungi Ibu Diana 0813-1672-1070. Diulang 0813-1672-1070 atau dengan Ibu Rio 0812-9411-317. Diulang 0812-9411-317. Mari kita hadiri Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahja 1437 Hijriah. Ya Nabi, salam alaihi. Ya Rasul, salam alaihi. Ya Nabi, salam alaihi. Salawatullah alaihi. Radioku AM 1089, Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, kembali kita di acara Buya Yahya Menjawab di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati, masih terus kita di acara Buya Yahya Menjawab untuk kesempatan kali ini. Dan sahabat, sayang sekali ya, perjumpaan kita segera akan berakhir. Dan terima kasih atas peran serta, atas dukungan sahabat semua untuk dengarkan acara ini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu di acara yang sama ya. Jangan lupa terus dengarkan Radioku Inspirasi Spirit Hati, karena banyak sekali tausiah-tausiah dari guru kita Buya Yahya. Dan yang bertugas di acara ini, saya Yos Asma Saputra mohon diri, mohon maaf jika terjadi salah ya. Salah datang dari saya pribadi, tapi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa selalu untuk semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, alhamdulillah telah kita ikuti program Buya Yahya Menjawab. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. sahabat itu bukan tentang siapa yang telah lama engkau kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tak pernah meninggalkanmu.